Kunci persatuan. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah berkata, "Fala yajma'un nasa ila al-aqidatus sahihah." Tidak akan ada yang bisa menyatukan manusia kecuali akidah yang benar. Ithaful Qari, jilid pertama, halaman 40.